السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، seperti ada ribut di luar ya. Minta tolong yang ada di luar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, terutama nikmat at-taufiq untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan yang agung adalah talabul ilm, mencari ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi hafizahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau dari kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa qala aidan, yakni Syekhul Islam. Dan berkata juga, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ah. Kemudian, di antara jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, yaitu mengikuti athar. Ini diitlakan, diungkapkan bisa bermakna sunnah. Yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Secara batin dan secara zahir. Ini ungkapan yang sangat dalam maknanya. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sekedar zahirnya saja. Tidak hanya sekedar berjenggot, berjubah, celana cingkrang. Tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah batinan. Secara batin. Hatinya benar-benar istislam. Menerima dan berserah diri kepada sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan ketika dia melakukan perkara yang zahir dari amalan-amalan sunnah. Sebagian manusia, dia menampakkan dirinya berada di atas sunnah secara zahir. Tetapi batinnya sebenarnya tidak menyenangi sunnah. Tidak terbuka dadanya terhadap sunnah. Lalu kenapa dia menampakkan dia ini di atas sunnah zahirnya? Karena ada kepentingan-kepentingan lain. Di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya tariqah, jalan ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul batinan wa zahiran. Secara batin dan secara zahir. Batinnya terbuka lebar terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zahirnya pun sama. Selain itu wattiba'u sabili as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. Dan juga mengikuti jalannya orang-orang terdahulu yang orang-orang generasi awal. Dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, yang beliau ini bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Min ba'di, setelah aku, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya sudah ada kalimat alaikum yang artinya wajib bagi kalian. Kemudian dikuatkan dengan kalimat tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib. Taukid, penegasan dari kata sebelumnya yaitu alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian dikuatkan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kinayah, ya, merupakan kinayah, perumpamaan seseorang yang memegang sesuatu dengan kuat. Karena ketika seorang menggigit dengan geraham itu biasanya kuat. Gigitannya kuat. Ini diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang berpegang teguh dengan sunnah seperti itu. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berpesan, mewanti-wanti kepada umatnya untuk benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidun. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian. Wa muhdatsatil umur, dengan muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Qala rahimahullah ta'ala, wa ya'lamuna, dan mereka ahlu sunnah mengetahui, anna asdaqal kalami kalamullah, bahwasanya kalam yang paling benar adalah kalamullah. Wa khairul hadji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengetahui. Wa yu'thiruna kalamallahi ala ghairihi min kalami akhyarin nas, dan mendahulukan kalamullah dibandingkan dengan kalam yang lainnya dari manusia-manusia pilihan. Artinya, walaupun kalam tersebut muncul dari orang-orang pilihan dari manusia, maka ketika bertentangan dengan kalamullah, maka semuanya akan dia tinggalkan. Itu makna isar, mendahulukan kalamullah. Sebagaimana sifat seorang mukmin, ya, orang-orang muhajir dan ansar disebutkan dalam ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thirun, dan mereka, wa yu'thirun, mendahulukan, lebih memprioritaskan, ala anfusihim, di atas kebutuhan mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga membutuhkan. Menjelaskan tentang sifat orang-orang muhajir dan ansar. Wa yuqaddimuna haddi atau hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala haddi kulli ahadin, dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap petunjuk siapapun. Walihada summu ahlal kitab was sunnah, dikarenakan ini mereka itu dinamai dengan ahlul kitab dan sunnah, karena mereka mendahulukan kalamullah dan mendahulukan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasummu ahlul jamaah, dan mereka dinamai dengan ahlul jamaah. Lianna al-jamaah yal ijtima', karena makna jamaah itu adalah ijtima', berkumpul. Yang dimaksud berkumpul di sini adalah berkumpul di atas sunnah, di atas kalamullah dan kalam Rasul. Wadidduha al-furqah, dan lawannya itu al-furqah, perpecahan. Wa in kana lafzul jama'ah, walaupun kata jama'ah qad sara isman li nafsil qaum al-mujtami'in, telah menjadi satu nama untuk satu kaum yang berkumpul. Maksudnya beliau ingin membahas secara bahasa. Jadi kata jamaah ini terkadang memiliki makna khusus, yaitu jamaah yang memahami Islam berdasarkan pemahaman salafus salih. Yang kedua, juga bisa memiliki makna jamaah secara umum, yaitu sekelompok manusia. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa menjelaskan pembahasan ini secara rinci, yaitu pembahasan tentang firaq, ya, tentang bid'ah dan beberapa kelompok-kelompok ahlul bid'ah, dan juga membahas tentang makna ahlus sunnah wal jamaah. Qala rahimallahu ta'ala wal ijma' wa huwa al aslu tsalis, dan ijma' ini merupakan pokok yang ketiga. Alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad-din, yang merupakan perkara yang dijadikan sandaran dalam ilmu dan agama. Wahum yazinuna bihadihi al-usul al-usuli thalathati, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah yazinuna menimbang bihadihi al-usuli al-thalathah, dengan pokok yang tiga ini, yaitu kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma'. Jami'u ma 'alaihi an-nas min a'malin wa af'alin. Seluruh perkara atau jami'a, ya, ini maf'ul, jadi maf'ul. Jami'a ma 'alaihi an-nas, seluruh perkara yang ada pada manusia. Berupa perbuatan, amal-amal, wa af'al juga sama, perbuatan. Batinatin au zahiratin, baik yang tersembunyi, yaitu berupa akidah, ya, keyakinan-keyakinan. Au zahiran, atau yang nampak, berupa ibadah-ibadah yang nampak, sholat, puasa, dan yang semisalnya. Ditimbang oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan tadi, kalamullah, kalam rasul, dan ijma' para salaf. Mimma lahu ta'alluqun bid-din, dari perkara-perkara yang perkara tersebut memiliki kaitannya dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwasannya jika tidak berkaitan dengan agama, yaitu berkaitan dengan dunia, maka timbangannya tidak mesti dengan Al-Quran atau hadis Nabi atau ijma. Walaupun terkadang menggunakan timbangan Al-Quran atau hadis atau ijma. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ditanya tentang cara menanam, ya, pohon. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan ternyata salah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika urusan dunia itu diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, berijtihad dan yang lainnya. Wal ijma'u dan ijma' alladhi yandabit, ya, alladhi yandabit. Ijma' yang mundabit, mundabit ini adalah ijma' yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang ada orang yang mengklaim, bahkan bukan hanya saja orang biasa, para ulama, ya, di kitab-kitabnya, di kitab-kitab fikihnya, itu sering menukil ijma'. Sering menukil ijma'. Tetapi terkadang sebagian ijma' tersebut ghair mundabit, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya sudah terjadi khilaf. Ya. Kalau terjadi khilaf di antara ulama, maka batalah ijma' tersebut. Maka di sini beliau ingin menjelaskan ijma' yang mana yang muntabit, atau ijma' yang mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Huwa ma kana alaihi as-salafus salih. Yaitu ijma' yang berada pada zaman salafus salih. Kenapa ijma' yang dianggap ijma' yang mundabit, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ijma' yang ada pada zaman salafus salih? Beliau mengatakan, wa ba'dahum kathura al-ikhtilaf. Hal ini karena setelah mereka ini, generasi salafus salih, itu banyak perbedaan pendapat. Selain itu pula, wantasyaratil ummah. Dan umat ini tersebar di mana-mana. Ya, umat ini tersebar di mana-mana. Dan ulama pun tersebar di mana-mana. Sementara yang disebut ijma itu adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ya, kesepakatan ulama kaum muslimin. Sementara ketika zaman tersebarnya kaum muslimin, umat ini, yang tentunya tersebar pula para ulama di mana-mana. Sehingga tidak bisa dipastikan ulama yang berada di pelosok-pelosok itu menyetujui ijma' yang telah disepakati oleh sebagian ulama yang lain. Sehingga dengan kata lain, tidak mungkin, ya, dan tidak memungkinkan terjadinya ijma' setelah kaum muslimin ini tersebar. Para ulama ada di mana-mana. Maka di sini beliau memberikan tanbih, ijma' yang mundabit itu adalah ijma' yang ada pada salafus salih. Karena pada zaman itu para ulama relatif masih belum tersebar. Ya, masih berada di tempat-tempat yang masih terjangkau atau yang bisa terkontrol oleh khalifah, ya. Khalifah atau para raja, ya, kaum muslimin. Dan ini lebih rincinya dibahas dalam kitab Usul Fiqih, ya. Dalam kitab Usul Fiqih, pembahasan tentang ijma'. Ijma' ini sebagai dalil, tetapi ijma' yang seperti apa? Ya. Ijma' yang seperti apa? Ijma' yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ijma' yang ada pada zaman Salafus Salih. Untuk pembahasan ini pada hakikatnya panjang, ya. Karena di kitab Usul Fiqih itu dibahas secara tersendiri. Qala rahimahullah ta'ala, qala hafidhahullah ta'ala, kama anna hadihil marhalah, ya. Sebagaimana pula marhalah ini, fase ini, syahidat zuhur al-firaq al-mukhalifah. Ya, ini marhalah yang kedua, ya. Fase yang kedua. Fase tadwin. Yaitu fase pembukuan, pencatatan, ya, penyusunan kitab. Setelah beliau menjelaskan mukaddimah yang begitu panjang, ya. Tentang apa? Tentang keutamaan Salafus Salih dan yang lainnya. Beliau menjelaskan, kama anna hadihil marhalah. Sebagaimana marhalah ini, yaitu fase ini, fase tadwin, pembukuan. Syahidat zuhur al-firaq al-mukhalifah. Itu menyaksikan munculnya kelompok-kelompok yang menyelisihi li ahli sunnah terhadap ahlu sunnah. Wallati akhbaru anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang firaq tersebut, kelompok-kelompok tersebut. Di dalam hadisnya. Fata'amala salafu ma'a hadihil firaq. Maka para salaf, mereka mensikapi kelompok-kelompok ini mustanirina bil Qur'ani was sunnah. Bermodalkan cahaya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka mensikapi firaq ini, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlu Sunnah dengan memiliki patokan Al-Quran dan Sunnah. Mimma yu'addu ma'rifata hadha at-ta'amul sabilan yuqtada bihi yang hal ini dianggap sebagai pengetahuan atau mengetahui atau tata cara bersikap yang diikuti dalam litta'amuli ma'a kulli mukhalifin wa mubtadi'in. Dalam mensikapi setiap orang atau kelompok yang menyelisihi dan orang bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Jadi makna secara ringkasnya, di marhalah ini, di fase ini, itu terjadi beberapa firq, beberapa kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah. Dengan kata lain, kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Nah, para salafus salih mensikapi mereka berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Yang sikap ini merupakan perkara yang dicontoh, ya, atau bahkan yang harus dicontoh oleh kaum muslimin dalam bermuamalah atau dalam mensikapi setiap orang atau kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, jadi sebelum melanjutkan, jadi para salafus salih menanggapi orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah, di antaranya adalah mereka menulis kitab tentang kumpulan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Juga mereka menulis kitab rudud, bantahan. Ya, kitab bantahan. Bukan hanya sekedar menulis kitab tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah. Bukan hanya itu saja. Tetapi mereka juga menulis kitab-kitab rudud. Kitab-kitab bantahan terhadap ahlul bid'ah atau orang-orang atau kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah. Itu di antara sikap ahlus sunnah. Dan sikap-sikap yang lainnya yang tentunya tidak bisa dirinci di kitab ini. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabi al-i'tisam bil-kitabi wa sunnah. Di dalam kitab, maksudnya di dalam sahih Bukhari, ada judul kitab al-i'tisam bil-kitabi wa sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Bab qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalannya, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Summa awrada bi sanadihi ila Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta ta'khudha ummati, sampai umatku ini mengambil, maksudnya mengambil sunnah, mengambil jalan atau cara, bi'akhdil kuruni qablaha shibran bishibrin, seperti mengambilnya kurun atau generasi-generasi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafarisi warum, apakah seperti Faris dan Rum? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa minan nasu atau wa minan nasi illa ulaika. Dan tidaklah dari manusia itu kecuali mereka. Maknanya apa? Qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal, a'lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya, anna ummatahu satattabi'u al-muhdatsat, bahwasanya umatnya ini akan mengikuti perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, minal umuri wal bid'ah, dari perkara-perkara agama, ya, perkara-perkara bid'ah, wal ahwa dan hawa nafsu, kama waqa'a lil umami qablaha, sebagaimana hal ini terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jadi di sini ada dua makna. Mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pertama, dari sisi mengikuti perbuatan mereka, seperti disebutkan dalam hadis lain, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dijadikan tempat beribadah, ya. Dijadikan tempat beribadah. Ini perbuatan mereka, ya. Perbuatan mereka. Nah, itu dicontoh oleh sebagian kaum muslimin. Itu makna la tattabi'unna sunana, dalam riwayat lain sanana man kana qablakum. Jalan, ya, thariqah, cara beragama orang-orang sebelum kalian. Makna yang kedua, yaitu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam mereka mengikuti kebid'ahan. Dalam mengikuti kebid'ahan. Jadi mereka ini awalnya dalam keadaan lurus. Tetapi mereka mengikuti kebid'ahan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sampai mereka ini berada di tempat yang jauh dari agamanya. Bahkan berbeda dengan agama awalnya yang dibawa oleh para rasul. Nah, keadaan mereka seperti ini, itu dicontoh, diikuti oleh umat Islam, ya, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Jadi cara atau keadaan orang-orang dahulu Yahudi dan Nasrani yang mereka tersesat dengan selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Nah, cara yang seperti itu dilakukan kembali oleh sebagian kaum muslimin. Qala rahimahullah ta'ala, وروى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني بسنده إلى عوف ابن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, telah berpecah belah Yahudi ke 71 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu golongan berada di surga. Wasab'una finnar, dan yang 70 berada di neraka. Waftarakatil nasara ala 72 firqah, dan berpecah belah nasara kepada 72 golongan. Fa ihda wasab'una finnar, yang 71 berada di neraka. Wa wahidah fil jannah, dan yang satu berada di surga. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Lataftariqanna ummati ala 73 firqah, sungguh akan berpecah belah umatku ini kepada 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Wasintani wasab'una finnar, yang 72 golongan berada di neraka. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, manhum, siapa mereka? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul jamaah, mereka itu adalah jamaah. Walaqad waqa'a ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh terjadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min zuhuril firaq wal bidah, yaitu akan munculnya kelompok-kelompok dan kebid'ahan. Wa innama kana zuhuruha bihasbi khafaiha, dan sesungguhnya penampakan mereka ini, penampakan kelompok-kelompok dan kesesatan ini, itu bihasbi khafaiha, sesuai atau diukur dengan khafa'nya, samarnya. Dalam artian khafa' di sini sulit, ya, sulit dibedakan. Walaupun hal ini diketahui oleh para sahabat. Fakullama kanat al-bid'atu akhfa kana zuhuruha asbaq. Maka setiap perkara bid'ah itu yang akhfa, yang samar, kana zuhuruha asbaq, maka penampakannya itu lebih awal. Apa maksudnya? Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah nanti pada pertemuan yang akan datang. Karena ini masih banyak ininya penjelasannya. Khawatir tidak selesai. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.